Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum dari televisi dan apa hukum dari menonton acara di televisi? Sekali lagi, apa hukum televisi dan apa hukum menonton acara di televisi? Kepada Ustaz Syafuddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada asalnya Allah Ta'ala alam suat, alat ini adalah alat-alat yang kita patut syukuri karena bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka selama itu adalah untuk perkara-perkara yang bermanfaat, maka sebenarnya yang demikian ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi ketika digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan berbahaya, sebagaimana keadaan televisi yang ada sekarang ini, yang mungkin 90% bahkan mungkin 95 atau 99% itu di sana ditontonkan acara-acara yang di sana ada menghina syariat, ada acara-acara yang mengajarkan kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Nah, dan juga banyak sekali sisi negatif yang ditampilkan dan itu dirasakan juga oleh orang-orang yang menontonnya. Maka yang demikian ini karena sebagian besarnya adalah digunakan untuk perkara yang yang haram, sebagian besarnya dimanfaatkan untuk perkara yang haram, maka para ulama menghukumi bahwasanya hukumnya adalah haram. Karena sebagian besarnya itu digunakan untuk secara umum, orang itu menggunakannya adalah untuk perkara yang demikian tadi, melihat acara-acara yang haram, melihat acara-acara yang 95% nah, itu adalah acara yang haram. Maka kalau kita membaca fatwa-fatwa para ulama tentang masalah ini, maka mereka menghukumi televisi yang ada sekarang ini adalah hukumnya haram. Hanya saja saya tidak bisa menyebutkan fatwa-fatwa tersebut sekarang ini, akan tetapi bisa kita sebutkan insyaallah kalau diperlukan untuk kita mencarikan fatwa-fatwa tersebut yang menunjukkan tentang haramnya televisi di masa-masa yang sekarang ini, karena penggunaannya secara umum ya, secara umum penggunaannya adalah untuk perkara yang haram. Maka jadilah perkara yang sesungguhnya asalnya adalah mubah ya, asalnya adalah bisa untuk sesuatu yang bermanfaat, namun menjadi haram karena penggunaan yang secara umum dipakai televisi ini adalah untuk perkara yang haram. Maka hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.